Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Al-Asqalani rahimahullah, hadith naskah yang dipegang oleh ikhwah dan akhwat adalah nomor 548, hadis Abi Hurairah, ya, setelah hadis Ibn Abbas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, berkata, jaa rajulun, datang seorang pria ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas berkata, halaktu ya Rasulullah, telah binasa aku wahai Rasulullah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ahlakak, apa yang membinasakanmu? Qal, pria itu berkata, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan, melakukan kesalahan besar. Dia tahu hukumnya haram, maka dia mengaku dirinya binasa dengan itu. Faqal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu, apakah kamu bisa mendapatkan, ma ta'tiqu raqabatan, budak yang bisa kamu merdekakan? Qala la, kata dia, tidak bisa mendapatkan, tidak mampu. Qal, kata Rasulullah alaihi wasallam, fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, maka apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, kata dia, la, tidak. Qala, kata Rasulullah sallallahu, fahal tajidu, maka apakah kamu bisa mendapatkan, ma tut'imuna sittina miskina, apa yang dengannya kamu memberi makan 60 fakir miskin? Qala la, kata dia, tidak. Thumma jalasa, kemudian pria itu duduk. Fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dibawakan kepada beliau araq, yaitu keranjang di sini. Bakul. Ya. Fihi, di dalamnya berisi tamrun, kurma kering. Faqal, maka kata Nabi SAW, telah menerima bakul yang berisi kurma itu, kurma kering itu, tasaddaq bihadha, mengatakan kepada pria tadi, tasaddaq bihadha, bersedekahlah kamu dengan kurma kering ini, yakni kamu bayar kafarah dengan ini, memberi makan 60 fakir miskin. Faqala, maka kata dia, a'ala afqara minni, afwan, a'ala afqara minna. Naskah kalian tertulis minna, sama? Minna. A'ala afqara minna, apakah saya akan menyedekahkan, ya, memberi makan orang yang paling fakir daripada kami? Fama baina labataiha, maka tidak ada di antara dua sudut Madinah, di antara dua labah, yaitu di antara dua harrah. Harrah itu adalah labah adalah harrah, yaitu dua penjuru, ya, ujung Madinah yang di situ bebatuannya, batu-batunya berwarna hitam. Istilahkan dengan labah harrah. Apakah ada di antara dua sudut penjuru Madinah ahlu baitin, suatu keluarga, ahwaju ilaihi, yang lebih butuh padanya, minna, daripada keluarga kami? Artinya yang ada di kota Madinah dialah yang paling miskin. Jadi kata dia, saya mau bersedekah kepada orang yang lebih miskin daripada kami. Tidak ada, kami yang paling miskin, begitu maksudnya. Jadi kami lebih butuh daripada ini, lebih butuh daripada yang lain, begitu maksudnya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, hatta badat an yabuhu, sampai kelihatan anyab, jamak dari nab, yaitu gigi taringnya. Ya, paham tadi ya? Ketika diberi bakul yang berisi tamar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada dia, gunakan ini untuk membayar kafarah, memberi makan 60 fakir miskin. Tetapi kata dia, di Madinah ini tidak ada yang lebih miskin daripada kami. Masa kami memberi kepada orang lain sementara kami yang paling miskin, gitu maksudnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, paham ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya. Hatta badat an yabuhu, tertawa sampai kelihatan gigi, nih gigi taringnya yang runcing itu. Tsumma qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhab, pergilah kamu, fa'at'imhu ahlak, kemudian beri makan keluargamu dengan tamar itu." Jadi berarti untuk kamu dan keluargamu aja. Nah, karena kalian yang paling fakir. Ruahu sab'ah, diriwayatkan oleh as-sab'ah. Yaitu tujuh. Ya. Periwayat Ahmad 1, Bukhari, Muslim sudah 3, kemudian 4 pemilik sunan, berarti itu 7. Ahmad, Bukhari, Muslim sudah 3, kemudian 4 pemilik sunan, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, 7. Wal lafdhu li Muslim, dan lafaz yang ditampilkan ini lafaznya Muslim. Ya. Jadi terkadang ada sedikit perbedaan lafaz, makna sama. Ya. Maka Ibnu Hajar mengatakan bahwa lafaz yang kami nukil di sini ini lafaz riwayatnya Muslim, itu maksudnya. Perhatikan. Hukum-hukum yang dipetik, diambil dari hadis ini adalah haramnya, hukumnya haram menggauli istri di siang hari bulan Ramadan bagi yang berpuasa, ya. Dan itu merupakan pembatal puasa berdasarkan ijma' telah kita pelajari sebelumnya. Nah, dan telah kita pelajari sebelumnya bahwa pembatal-pembatal puasa itu membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja. Nah, tahu hukum, mengerti hukum. Nah, sekarang pria ini apakah dia tahu hukum? Jawabannya tahu. Buktinya dia mengatakan halaktu ya Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan mengaku telah bersalah, mengatakan binasa aku. Aku telah melakukan kesalahan besar menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Berarti dia sudah mengerti hukum. Yang dia tidak tahu adalah adanya kafarah. Nah, itu dia tidak tahu. Difahami? Dia tidak tahu kalau ternyata perbuatan itu berakibat harus membayar kafarah. Tetapi meskipun dia tidak tahu bahwa akibatnya harus akibatnya wajib ya menebus kafarah, tetap diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Karena dia tahu hukum bahwa itu haram, meskipun dia tidak mengetahui akibatnya bahwa wajib ditebus dengan kafarah, tetap diwajibkan membayar kafarah. Iya. Sebelum kita lanjut berbicara tentang masalah kafarah, bagaimana dengan pembatal-pembatal puasa yang lainnya? Apakah juga berakibat mewajibkan untuk ditebus dengan kafarah? Misalkan makan di siang hari bulan Ramadan, minum, membatalkan puasa secara sengaja dengan makan, minum, yang ini dengan selain jima. Apakah juga terkena kewajiban bayar kafarah? Yang benar dalam hal ini tidak. Ya. Karena hadis Abu Hurairah ini hanya tertuju kepada orang yang melakukan jima. Kemarin sebenarnya sudah kami isyaratkan ketika mensyarah menerangkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya tentang masalah seseorang mencium atau memeluk istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kami syaratkan, kami sebutkan bahwa tetapi tidak boleh mengumbar syahwat dengan itu sampai mengeluarkan mani. Kalau itu terjadi membatalkan puasa. Ya. Jadi mengeluarkan ya yakni bernikmat-nikmat dengan istri selain jima sampai mengeluarkan mani itu membatalkan puasa. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini karena itu tergolong syahwat ya yang semakna dengan jima, tetapi tidak terkena kafarah. Tidak terkena kafarah. Yang terkena kafarah hanya jima. Ya. Nah, jadi terkait dengan pembatal puasa yang satu ini yaitu jima memang dikeraskan, ditadlir, dikeraskan. Ya. Dalam syariat ini sampai ya diwajibkan ditebus dengan kafarah, sedangkan pembatal yang lainnya makan minum tidak. Ya. Begitu pula yang dikias dengan jima seperti yang disebutkan tadi. Selain jima yang sampai mengeluarkan mani juga membatalkan puasa tetapi tetap tidak terkena kafarah. Yang terkena kafarah hanya jima. Nah. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya yakni menyebutkan kewajiban membayar kafarah, apakah kamu mampu membebaskan, memerdekakan seorang budak? Ya. Syaratnya budak ini harus budak beriman. Ya. Baik wanita maupun baik laki maupun wanita. Yang penting dia beriman. Nah. Beriman di sini meskipun dia fasik, yang jelas dia beriman. Nah. Ketika dia mengatakan saya tidak mampu, baru kemudian ditawari berikutnya. Ya. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak. 2 bulan berturut-turut ini hitungannya adalah mengikuti ya pergantian bulan. Jadi bukan harus genap 60 hari, tergantung pergantian bulan. Ya, ini tentunya bulan Qomariyah ya. Kalau seandainya misalkan dia berpuasa bulan mulai start misalkan awal Rabiul Awal. Iya. Berarti nanti dia berakhir di akhir Rabiul Akhir. Nah, meskipun misalkan Rabiul Awal tahun itu hanya 29. Nah, Rabiul Akhirnya misalnya 30, berarti jumlahnya cuma 59. Yang jelas 2 bulan berturut-turut. Jadi mengikuti pergantian bulan. Itu yang rajin insyaallah dan masalah ini seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi dia mengatakan tidak mampu. Ya, tidak mampu. Berpuasa Ramadan 1 bulan saja sudah melakukan seperti ini. Nah, jelas dia tidak mampu, mengaku tidak mampu. Kemudian ditawari berikutnya, yaitu apakah kamu mampu memberi makan fakir miskin sejumlah berapa? 60 orang. Ternyata dia juga tidak mampu, karena dia paling fakir, paling miskin di Madinah. Nah, dipetik hukum dari sini bahwa kafaro ini secara berurutan, mengikuti urutan yang ada di sini, tidak boleh langsung beralih ke urutan yang kedua atau yang ketiga kecuali jika yang sebelumnya tidak mampu. Nah, kalau yang pertama pada masa sekarang jelas tidak ada yang mampu melakukannya karena tidak ada perbudakan sekarang. Perbudakan itu terjadi dengan peperangan ya antara kaum muslimin dengan kufar, kemudian mereka ditawan, kaum muslimin menawan orang-orang kafir, kemudian diperbudakkan. Nah, ini tidak ada sekarang. Berarti pembicaranya kalau zaman sekarang langsung pilihan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau ini memang tidak mampu baru beralih ke pilihan yang ketiga. Nah, ini akan diterangkan nanti. Nah. Jadi ditanyakan, apakah ini hukum ini hanya kafaroh ini hanya mengenai pria saja? Artinya yang wajib membayar kafaroh hanya suaminya saja, istrinya bagaimana? Ini pertanyaan. Ini diperselisihkan oleh ulama. Yang benar dalam hal ini kedua-duanya terkena kafaroh. Selama kedua-duanya memang melakukannya, ya, dengan sengaja. Lain halnya kalau yang digambarkan pada pertemuan yang lalu, yaitu istrinya dipaksa tanpa bisa mengelak sama sekali. Adapun kalau sama-sama mau sengaja melakukannya, maka kedua-duanya bersalah, kedua-duanya membatalkan puasanya, dan kedua-duanya terkena kewajiban bayar kafarah. Kalau ada yang mengatakan, tetapi di sini yang disuruh, ya, yang diperintah oleh Nabi Rasulullah SAW bayar kafarah hanya prianya saja, istrinya tidak. Maka jawabannya, yang datang melapor kepada Rasulullah SAW hanya suaminya. Seandainya istrinya juga datang, istrinya juga akan diperintahkan. Tetapi yang datang melapor hanya suaminya. Istrinya tidak datang. Ada banyak kemungkinan. Boleh jadi istrinya, ya, istri orang ini, ya, sedang berudur. Yani dia tidak puasa. Boleh jadi misalkan dia sakit sehingga tidak puasa. Ya, sehingga dia tidak melanggar kan, karena memang dia punya udzur untuk tidak berpuasa, ya, difahami ini. Nah, bagaimana perbuatan yang diperintahkan untuk melakukan kafarah itu 2 bulan berturut-turut, makanya dalam itu masalah kefiahnya nanti insyaallah nanti. Nah, jelas ini ya, baik. Jadi kedua-duanya terkena kewajiban bayar kafarah ini. Nah, kemudian Ditanyakan tadi 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan wanita itu sang istri juga membayar kafarah berpuasa 2 bulan berturut, ternyata diselingi dengan haid, bagaimana? Kalau diselingi dengan haid berarti itu udur, ya, berarti dia berhenti puasa selama haid, setelah itu lanjut lagi. Jadi kalau putus 2 bulan berturut-turut ini terputus oleh sesuatu udur, maka itu tidak membatalkan. Difahami ini? Misalkan sakit, maka berhenti dulu, sembuh, lanjut lagi. Ya, difahami? Nah, yang membatalkan 2 bulan berturut-turut ini kalau dibatalkan, diputus tanpa udur. Ya. Kemudian terkait dengan memberi makan, di sini disebutkan miskin. Sudah disebutkan kemarin bahwa ketika disebutkan miskin maka fakir juga masuk. Jadi kalau disendirikan miskin maka fakir juga masuk. Kalau disendirikan fakir, miskin juga masuk. Apa bedanya fakir dengan miskin? Sudah diterangkan kemarin. Fakir tidak punya sama sekali. Kalau miskin punya harta sedikit, punya pendapatan maksudnya, tetapi tidak cukup untuk nafkah dia, atau kalau dia punya keluarga untuk dia dan keluarganya ditanggung nafkahnya. Nah, di sini disebutkan ya memberi makan berapa kadarnya ya, bagaimana cara pembayaran kafarahnya. Ini sama dengan pembayaran fidyah, sama dengan pembayaran fidyah, yaitu memberi. Jadi kembali kepada urf, kembali kepada adat kebiasaan kaum muslimin setempat, yaitu memberi makanan yang merupakan makanan pokok. Makanan pokok di sini sama ya istilahnya, makanan asasi. Iya, kalau di sini makanan asasinya apa? Beras, nasi. Ah, berarti itu ya, itu yang wajib diberikan ya. Kemudian berapa kadarnya? Kadarnya adalah porsi satu kali makan yang mengenyangkan. Yang mengenyangkan. Ya, jadi makanan asas ini tadi, yakni berasnya, nasinya, kadar nasinya adalah kadar yang mengenyangkan. Yakni mengenyangkan tanpa ada kawan-kawannya, tanpa ada lauk pauknya, tanpa ada telurnya, tanpa ada. Jadi seandainya dia makan nasi itu saja kenyang. Nah, ini yang inti nih. Ini yang wajib. Ya, ini yang wajib. Sebagian ulama ada yang mengatakan satu mud. Ya, kalau satu mud itu jelas sudah mengenyangkan ya. Nah, kalau beras itu satu soa itu sekitar 2 kilo 100 gram. Satu soa 2 kilo 100 gram. Satu soa itu 4 mud. Berarti 2 kilo 100 gram dibagi 4. Sudah banyak kan itu? Kenyang itu sudah. Iya. Nah, ada sebagian ulama yang mentahdid menyebutkan satu mud. Tetapi ya ini jelas sudah mengenyangkan, lebih sudah. Tetapi yang jelas yang benar di sini bahwa patokannya adalah yang porsi yang mengenyangkan. Meskipun tidak sampai satu mud, yang jelas porsi yang mengenyangkan. Nah, ini yang wajib. Tetapi afdol kalau dilengkapi dengan lauk pauknya, kalau dilengkapi sayurnya, telurnya, dagingnya, itu afdol, tambahan pahala. Kalau tidak, nasinya saja, berasnya saja sudah cukup melaksanakan kewajiban. Yang penting porsinya mengenyangkan. Apakah harus diberikan dalam bentuk beras mentah? Jawabannya ya, tidak. Bisa dalam bentuk beras, bisa dalam bentuk nasi. Ya, terserah. Kemudian di sini disebutkan 60 fakir miskin, 60 orang. Berarti jumlah fakir miskinnya harus 60. Ya. Kalau dia menyiapkan 60 porsi, kemudian 60 porsi ini diberikan kepada 30 orang, berarti satu orang dapat 2 jatah, tidak sah. Tidak sah. Harus diberikan kepada 60 orang. Kecuali kata Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim mengatakan kecuali jika dia sudah mutar-mutar, pusing-pusing, bahasa sini, pusing-pusing nyari keliling, nyari fakir miskin 60, tidak dapat di situ, di daerah itu. Tidak ada, jumlahnya cuma 30 yang dia dapat, misalkan. Misalkan aja. Tidak ada. Hanya 30 yang didapatkan daerah itu. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah SWT sesuai kemampuan, maka terpaksa 60 porsi dibagi ke 30 orang itu. Satu orang dapat 2 jatah, tidak apa-apa di sini karena darurat sudah sifatnya. Selama masih dapat, bisa dapat, maka harus 60 orang. Paham ini? Beda halnya dengan fidyah yang lewat pembicaranya untuk orang tua yang sudah tersiksa dengan puasa. Ya kan? Orang yang sakit, sakitnya tidak ada harapan sembuh. Pembayaran fidyah itu pengganti satu puasa. Kan begitu? Nah. Ya. Itu kan bisa seseorang mengumpulkan sejumlah fidyahnya, dia bayarkan di akhir Ramadan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, tidak berpuasa karena sudah tua. Sudah tidak mampu, di akhir Ramadan baru kemudian mengumpulkan fakir miskin. Berapa jumlahnya berarti? 30 orang. Iya. Nah, misalkan untuk pengganti fidyah untuk 30 hari puasa, porsi itu diberikan kepada 15 orang saja. Ya. Dalam hal ini bisa kalau fidyah boleh. Yang rajih boleh kalau fidyah. Ya, karena pada ayatnya tidak diatur ya secara khusus jumlahnya. Nah, hanya na'am walladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan fakir miskin. Nah, beda dengan ini, kalau ini diatur sittina miskinan, harus 60 fakir miskin. Difahami ini? Ya. Berikutnya, hadis ini menunjukkan ya bahwa kafarah itu tidak gugur, kewajiban bayar kafarah tidak gugur dikarenakan disebabkan dia tidak mampu ketika itu. Ketika itu dia belum mampu, bukan berarti gugur kewajiban itu karena tidak mampu. Artinya kewajiban itu tetap di pundaknya sampai satu saat dia punya kemampuan, tetap wajib membayar kafarah itu. Baik sebulannya akan datang, 2 bulan akan datang, atau setahunnya akan datang, atau 2 tahunnya akan datang, ketika dia sudah punya rezeki ke lapangan, wajib dia bayar. Dari mana dipetik dari hadis ini? Dipetik dari hadis ini yaitu ketika ya ditawari memerdekakan budak, tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Ya. Memberi makan 60 fakir miskin, tidak mampu, akhirnya dia lemas. Tsumma jalas. Semua tawaran kafaro yang ditawarkan tidak ada yang mampu, akhirnya dia duduk lemas. Ya kan? Apa yang terjadi? Nabi SAW ada yang bawakan sebakul tamar. Kurma kering. Tamar ini di Arab ya, pada masa Nabi SAW ketika itu makanan asasi. Makanan asasi. Nah, maka ternyata Nabi SAW mengatakan kepada dia, ambil ini, gunakan ini untuk membayar kafarah. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak mampu, tidak gugur. Buktinya ketika ada yang memberi, maka dia diperintahkan untuk menggunakannya berkafah kafarah. Iya, difahami ini? Hanya saja karena tidak ada yang paling miskin di Madinah kecuali dia, maka dia yang paling berhak. Dia yang paling berhak. Hah? Dia yang paling berhak. Sementara yang namanya kafarah itu wajib disalurkan kepada orang lain. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW, idhab fa'at'imhu ahlak, pergi kamu dan beri makan keluargamu, artinya itu untuk kamu, sudah sedekah untuk kamu, tetapi ini bukan kafaroh. Karena kalau kafaroh harus diberikan, wajib diberikan kepada orang lain, tapi dia yang paling berhak karena dia yang paling fakir miskin, maka itu disedekahkan kepada dia. Nah, bagaimana dia bisa membayar kafaroh kepada fakir miskin yang lain sementara dia sendiri paling butuh? Difahami ini? Naam. Ada yang mau ditanyakan tidak terkait ini? Ini lebih asyik setiap hadis langsung tanya jawab. Jadi kalau ada yang kurang difahami, ada yang terkait ini, tanya langsung. Ah, Allah. Kalau ada baca pasal dengan bab amalnya istri, adakah dia kena menahan diri dari minum makan minum ataupun dia boleh makan dari? Tentunya di sini dalam hal ini ya sepertinya ya pada dasarnya kan dia tidak boleh intihak hormat Ramadan, istilahnya tidak boleh mencabik-cabik, merobek-robek kesucian bulan Ramadan. Dia sebenarnya terlarang, haram melakukan menggauli istrinya, haram makan dan minum. Bukan kemudian berarti dengan itu terus dia bermudah-mudahan berarti mumpung saya sudah batal saya bebas ini dan itu. Ya, artinya kita tetap menuntut orang yang seperti ini ya untuk tetap tahan. Nah, demi untuk menghargai dan menghormati kesucian bulan Ramadan. Lain halnya dengan orang yang beruzur, orang yang sakit, orang yang pulang safar, yang ditanyakan kemarin. Ya. Sudah batal puasanya. Ya, karena sengaja melanggar, berdosa, bertobat. Bukan berarti kemudian melampiaskan sepuas-puasnya, sebebasnya. Ya. Demi menjaga kehormatan bulan Ramadan. Paham ya? Allah. Malam-malam itu cuma sengaja pada setiap hari. Tak ada orang itu berpuasa ke atau tak berpuasa? Haa? Maksudnya, para orang sapir dia tak berpuasa. Nah iya, boleh. Dia sedang musafir bersama istrinya. Kedua-duanya tidak berpuasa karena musafir. Kan begitu, mengambil rukhsah. Ya bebas. Bebas makan, minum dan selainnya. Ya termasuk jima. Nah. Ya termasuk sakit, dia di rumahnya sakit, tidak berpuasa. Dia sama istrinya sama-sama sakit, kedua-duanya tidak berpuasa. Udur, boleh makan, minum, boleh juga jima. Cuma biasanya kalau orang sakit ya tidak kuat, ha? Ah, ini hilah namanya. Di sini dikenal, di sini kayaknya masyhur istilah hilah. Berhilah, berhilah artinya? Hilah. Artinya apa maknanya di sini? Hilah, hilah. Oh, hilah. Ah, sama lah hilah. Hilah yakni bertipu daya. Iya. Ah, itu bertipu daya namanya. Cari alasan saja. Itu tetap kena kafarah. Tetap kena kafarah. Jadi sebenarnya tujuannya itu jima. Tapi dia berhila supaya tidak kena kafarah, pikirnya makan dulu, minum dulu. Padahal tujuannya intinya itu. Tetap kena. Nah, iya. Ya kalau dia musafir ma'zur. Yang namanya musafir dia dapat rukhsah. Enggak masalah, yang jelas dia punya uzur untuk berbuka, maka boleh makan, minum, boleh jima. Maksud dia hilah dia tujuan. Oh, hilah artinya sengaja safar untuk itu. Dia tidak boleh. Bahkan tidak boleh berbuka dia. Tetap harus berpuasa. Orang sengaja safar untuk menghindar dari puasa Ramadan. Nah, tidak boleh. Itu safar maksiat. Itu safar maksiat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Utsaimin. Itulah safar maksiat yang dimaksud yang tidak mendapat rukhsah untuk berbuka. Adapun safar maksiat yang lain, misalkan dia safar untuk melakukan suatu maksiat, tapi bukan untuk menghindar dari puasa Ramadan, tapi ada maksiat yang dia melakukan, misalkan beli sesuatu yang haram di sana, atau melakukan sesuatu yang haram yang bukan pembatal puasa, maka keumuman dalil menunjukkan bahwa dia tetap dapat rukhsah. Ya. Tetapi kalau maksiatnya itu sifatnya memang untuk menghindar dari puasa Ramadan, nah ini safar maksiat yang jelas-jelas tidak dapat rukhsah. Nah, kalau dia melakukan itu tetap kena kafar. Nah, yang bayar fidyah ni. Ya. Kalau kita bayar melalui macam amil ke bayar. Iya, masalah bayar fidyah, ini juga mengingatkan bahwa bayar fidyah ini tadi sudah dikatakan adalah makanan asasi. Jadi ini tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Tidak boleh. Maksudnya tidak boleh sampai ke tangan fakir miskin dalam bentuk uang. Adapun kita mengeluarkan uang, mengambil uang kemudian kita minta tolong ke seseorang untuk membelikan makanan asasi, kemudian dia berikan ke fakir miskin, sampai ke tangan fakir miskin sudah makanan asasi, tidak masalah. Jadi yang dimaksud tidak boleh diganti uang itu maksudnya sampai ke tangan fakir miskinnya masih dalam bentuk uang. Ini tidak boleh. Nah, yang kedua diwakilkan kepada amil apa? Amil zakat misalkan. Maksudnya wakil namanya itu. Wakil. Tidak masalah, wakil mewakilkan kepada seorang. Tapi kalau yang sifatnya amil misalkan yang ada di masjid atau di mana, ini hati-hati. Kenapa? Karena sekarang banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda, ada pendapat yang keliru. Misalkan ada yang mengatakan boleh saja diganti dengan uang. Dititipkan uangnya, ternyata dia tidak belikan makanan asasi, dia belikan pakaian. Pakaian diberikan pakaian miskin dengan alasan dia lebih butuh pakaian daripada makan, misalkan. Atau dia berikan uangnya, kemudian terserah, akan tidak sah. Jadi dalam hal ini kalau mau mewakilkan, hati-hati wakilkan kepada orang yang memang thiqah, dipercaya dan mengerti hukum ini, supaya tidak salah. Fakir miskin kan? Ya. Datang ketentuan untuk kategori dan klasifikasikan seorang fakir miskin yang agak rumit. Ya. Bagaimana kalau kita mendapat senarai daripada hukumah agak lagi selamat? Apa itu dapat? Dapat senarai daftar nama. Daftar nama daripada pemerintah. Yang kalau kita lihat tu ya, mereka sudah menjalani apa proses untuk apa seperti bancian. Bancian apa? Jangan bancian. Kaji selidik. Sudah buka balalah sebenarnya. Lebih kita bagaimana itu cara yang sebenarnya. Kalau yang kedua tadi dah selamat ni. Kiranya kita kembalikan kepada pemerintah dengan yang kepastian memang yang akan beri ini adalah fakir miskin. Bisa saja kalau artinya kita uji atau kita cek tasabut untuk kehati-hatian misalkan bahwa uji selidik itu benar-benar tepat. Kan misalnya daftar, kita lihat daftar nama-nama itu yang ada di sekeliling kita, sekitar kita misalkan, kita lihat oh nama-namanya yang masuk ini. Kemudian kita lihat, oh iya memang betul ini, betul. Mana kita dapat cross-check. Karena yang namanya fakir miskin, saya sudah sebutkan, fakir yang tidak punya apa-apa sama sekali. Gambarannya seperti orang ini. Ya. Miskin artinya punya penghasilan, ada pekerjaan. Bekerja dia, ada penghasilan. Tetapi penghasilan dia yang dia dapatkan rata-rata tiap hari, itu tidak cukup untuk dia dengan keluarganya. Untuk makan asasinya, untuk beli minumnya, untuk beli bahan bakarnya, untuk pakaiannya. Jadi gambarannya rata-rata per bulan ya, itu memang tidak cukup. Tidak cukup dalam arti untuk makanan, pakaian yang layak seperti layaknya masyarakat di sekelilingnya. Itu. Jadi disesuaikan dengan makanan layaknya di nafkah layaknya di masyarakat sekelilingnya. Nah, itu gambarannya Al-Lajnah Daimah yang diketahui Ibnu Baz seperti itu. Mereka memberi kriteria. Nah. Ya perkira ijtihad. Ijtihad bisa dilihat lah, oh ini memang kesulitan dia. Nah, kalau tanggung utang urusannya lain, sebagian orang utang untuk sesuatu yang bukan asasi masalahnya. Jadi yang dilihat itu lihat penghasilannya, gajinya. Kalau dia misalkan pegawai, lihat gajinya. Kalau dia pedagang, lihat kira-kira hasilnya gitu. Kalau dia petani, lihat hasilnya. Itu yang dijadikan gambaran. Fakir miskin ini individu atau berbentuk satu rumah? Itu satu. Iya. Kiranya bentuk individunya, kata orang tuanya miskin. Iya. Kadang kita pertama kita akan menuju, kita akan lihat kediaman kita. Nampak kediamannya daif. Jadi yang rupanya di dalam tu ada anak. Jadi di sini kalau melihatkan, kita tengok kesuruhan kedaifan, kita tahu. Iya. Tetapi kat sini menjadi yang kita lihat di sana parabola, Ustaz. Sini panggil ada saya piring-piring astro. Jadi itu di rumahnya saya ini, tetapi bila tengok, wah, ini itu bulan-bulan bayar kan. Jadi suatu yang kalau makanya kita, jangan lihat itunya. Lihat penghasilannya. Boleh jadi dia apa? Ya karena sudah rusak ya. Makan apa aja tetapi nonton parabola lebih puas dia daripada makan. Apa Ustaz? Maksudnya begini, kadang-kadang kita lihat itu tadi, rumahnya ke atas individunya. Yang kita memang kalau orang tuanya sudah tak mampu, yang sebenarnya yang parabola itu yang dibayar oleh anaknya. Ya jadi yang kita lihat orang yang ya siapa yang menanggung nafkah. Jadi misalkan lelakinya yang menanggung nafkah kan biasanya. Ya. Dia menanggung nafkah dia, istrinya dan keluarganya. Berarti kita berikan kepada laki-laki ini. Boleh jadi misalnya ada orang dia miskin tetapi istrinya kaya. Tetapi dalam syariat kan meskipun istri kaya tetap suami bertanggung jawab menafkahi kan begitu. Tetapi kita mendapati istrinya kaya, berarti istrinya jangan dikasih. Karena kaya dia. Dia seandainya tidak ditanggung nafkahnya oleh suaminya, dia bisa menanggung sendiri. Nah, jadi kita seperti itu. Boleh jadi di situ sudah ada dua keluarga, sudah ada anaknya juga misalkan yang sudah ternyata anaknya kaya. Jadi jangan berikan anaknya, berikan sama yang. Tetapi seandainya bapaknya ini miskin, anaknya kaya, ternyata nafkah bapaknya ditanggung oleh dicukupi oleh anaknya, berarti ini sudah tidak tergolong miskin dia karena sudah tercukupi. Jadi intinya miskin itu dia tidak mampu, tidak cukup nafkahnya dan tidak ada yang mencukupinya. Seperti itu. Tandanya dia miskin tadi, bapak ini misalkan, anak-anaknya kaya dan anaknya sudah mencukupi dia, berarti dia tidak diberi, dia tidak tergolong miskin sekarang. Jadi kembali kepada tercukupi tidaknya nafkah dia itu. Nah. Yang kita bicarakan sekarang bukan orang yang berutang tapi fakir miskin. Karena yang namanya fakir miskin punya utang itu lain jalurnya. Ya, boleh jadi orang kaya tapi utangnya ada utangnya. Nah, terkadang orang berutang urusannya lain. Boleh jadi karena sakit parah dan ini sehingga harus berutang. Nah. Jadi yang masalah fakir miskin ini tadi yang Anda terangkan. Kriterianya itu. Terkait yang masalah nafkah dilihat dari penghasilannya. Tanpa kita mengecek dia punya utang atau tidak. Jadi yang dilihat penghasilannya. Berapa rata-rata penghasilannya per bulan. Adakah yang menanggung nafkah dia? Ya, boleh jadi dia penghasilannya misalkan tinggi. misalkan, tetapi anaknya banyak, istrinya banyak, misalkan, banyak yang ditanggung. Akhirnya pendapatan yang banyak ini dibanding dengan istri-istri yang ditanggung, anak-anak yang banyak tetap tidak cukup, tidak cukup, berarti miskin. Begitu. Iya, itu patokannya di situ. Jelas ya? Jadi enggak ke sana kemari ke. Sama sikit, fakir ya. Miskin tadi, kebetulan di rumah pun yang anak lima fakir. Tadi kan tanggungan kalau diperhatikan. Ya, ya. Tetapi di kala di rumah tu rupanya ada keluarga lain terkait dengan family-nya juga. Ada. Jadi di 1, 2, 3 kepala. Jadi memang dia pun melayak menerima fidyah. Iya, dan ternyata mereka juga tidak tercukupi nafkahnya. Oh iya, dikasih, dihitung tadi. Kepalanya dihitung ya, berapa. Ya. Kita selesai dari ini? Okay. Iya. Mau kita lanjut, ah? Iya, rehat dulu. Dia tidak terlalu penat maksudnya. Kalau nak tak masalah. Apa selesaikan dua ini? Ya. Wa an Aisyah wa ummi Salamah, dan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Ya, kedua-duanya adalah istri Nabi. Ya, gelarnya mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, ibu-ibu kita semua. Ya, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita, tetapi bukan mahram. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau biasa, kana menunjukkan biasa. Ya. Yusbihu. Jadi bukan hanya sekali ya, biasa, sering. Kana yusbihu junuban, biasa masuk di waktu pagi, di waktu subuh, yakni sudah terbit fajar, sudah masuk waktu subuh, salat subuh, junuban dalam keadaan masih junub, min jima'in, karena jima'. Ya, berarti sudah masuk waktu salat subuh, salat fajar, belum sempat mandi. Jadi sudah, artinya sudah waktu puasa sudah, dalam keadaan masih junub karena jima, menunjukkan bahwa jimanya ya sebelumnya, sebelum waktu menahan, sebelum terbit fajar jimanya, tetapi belum sempat mandi junub, sudah masuk waktu subuh. Jadi sudah puasa dalam keadaan masih junub begitu. Ya. Summa yaghtasilu, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, wa yasum, dan berpuasa. Muttafaqun alaih. Sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslimun, dan Muslim menambahkan fi hadis Ummi Salamah, khusus pada hadis Ummi Salamah, Muslim menambahkan pada riwayatnya, wala yaqdi, dan beliau tidak melakukan qadha. Artinya puasanya sah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa seseorang yang memasuki waktu fajar subuh, artinya sudah masuk waktu sholat subuh, sudah waktu puasa, dalam keadaan dia masih junub, belum sempat mandi dari jima' yang dilakukannya sebelum terbit fajar shadiq. Ya. Ini juga sebenarnya sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr." Maka sekarang gaulilah istri-istri kalian, carilah apa yang dituliskan oleh Allah bagi kalian, yaitu niatkan menggauli istri untuk mencari anak, niatkan untuk dapat anak yang soleh atau anak yang solehah, ya. Dan makan minumlah kalian sampai terbit fajar. Jadi batas izin makan minum dan menggauli istri sampai terbit fajar. Artinya anggaplah sedetik sebelum terbit fajar begitu, atau semenit, sedetik sebelum terbit fajar berhenti. Jadi boleh makan minum dan menggauli istri sampai betul-betul mepet, paham mepet di sini ya? Artinya sudah hampir sekali, sudah dekat sekali terbitnya fajar, ya? Konsekuensinya apa ini? Seandainya seseorang melakukannya, ya, habis makan sahur misalnya, kemudian dia melakukan ini, masih sempat melakukan ini, kemudian hampir, ya, azan langsung berhenti, gitu. Azan masih junub kan tentunya, sudah tidak mungkin terkejar mandi kan begitu. Jadi dipetik dari ayat ini, itu ketika ada izin untuk melakukan itu sampai batas, ini menunjukkan konsekuensinya mesti dia masuk di waktu fajar dalam keadaan masih junub. Ini faedah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pada dalam tafsirnya. Beliau punya tafsir surat Al-Baqarah. Kita menafsirkan ayat ini tadi. Jadi semakna dengan hadis ini. Difahami ini? Yang berikutnya, hukum ini sama dengan wanita yang haid atau nifas. Tiba-tiba dia suci, beberapa menit sebelum terbit fajar. Anggaplah 1 atau 2 menit sebelum terbit fajar dia suci. Nah, berarti kan wajib puasa meskipun belum sempat mandi suci. Paham ini? Nah, jadi jangan sampai wanita yang suci dari haid 5 menit atau 3 menit 4 menit sebelum terbit fajar, sebelum adzan, karena belum sempat mandi suci dari haidnya kemudian berpikir tidak terkena kewajiban puasa. Salah. Harus wajib dia berniat. Ya, segera berniat karena dia sudah suci meskipun belum mandi. Dipahami ini? Iya, fadhal. Nah, kalau masih haid ya enggak. Persangkaan tidak berlaku. Selama dia belum suci haram. Selama dia masih haid atau nifas haram berpuasa. Ya, niat sudah bagian dari puasa. Artinya sudah meniatkan puasa padahal dia masih haid. Yang namanya sesuatu yang akan datang perkara ghaib kan. Tidak bisa disangka, tidak bisa. Jadi tidak ada pembebanan untuk demikian dan demikian. Jadi lihat saja, tunggu kalau memang sempat suci, masih sempat berniat ya, berniat meskipun belum mandi. Gitu ya. Ada? Fadhal. Masya Allah, ini pertanyaan yang sulit ini. Kan telah dipelajari sebelumnya bahwa dengan syarat tidak melakukan pembatal batal puasa kan begitu ya. Kalau kita perhatikan, kita kaji, dia tidak melakukan pembatal batal puasa sebelum berniat puasa sunnahnya kan ya, karena jimaknya dilakukan sebelum terbit fajar. Iya. Tadi selepas fajar. Oh, selepas fajar. Sudah terbit fajar melakukannya? Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena sudah batal sebelum berniat. Jadi yang boleh berniat berpuasa sunnah meskipun setelah terbit fajar, ya, meskipun setelah siang, dengan syarat sebelum berniat itu tidak melakukan pembatal. Kalau dia sempat makan minum atau itu tadi, jadi itu namanya sudah batal sebelum berniat. Jadi tidak bisa. Paham ya? Baik, alhamdulillah. Di sini katanya karena yusbihu, namanya sering. Iya, sering. Sering junub di kala waktu subuh. Iya. Bagaimana dengan tuntutan sholat awal waktu itu? Karena apabila dia berjunub, maka dia akan ketinggalan sholat kalau bagi kaum laki-laki untuk berjamaah. Ya, tidak kalau ingat. Tidak kalau di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau imam, ditunggu datangnya, kemudian jaraknya pun cukup, masuk waktu sholat, masuk waktu adzan Bilal muadzin adzan, ya, Ibnu Maktum adzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mandi kemudian berangkat salat. Iya. Misalnya bagi yang orang kebanyakan makmum. Iya. Kalau terkait dengan kondisi-kondisi kita misalkan di masyarakat sebagian tempat yang memang terburu-buru salatnya, ya itu mungkin ketinggalan. Nah, ketinggalan mungkin. Bisa ketinggalan. Apa semua masjid di sini begitu? Ya, cepat buru-buru sekali. Kalau kami di sana, kalau kami di sana di beberapa tempat, alhamdulillah menunggu, tidak begitu. Menunggu jamaah. Narasi dekat macam paling lewat apa yang tak beri. 30 minit. 30 minit baru komat. Masya Allah. Artinya menunggu jamaah. Artinya enggak. Itu abdul. Kalau lagi Jumaat, solat jadah. Ya, tidak terlalu buru-buru sekali. Artinya memberi kesempatan kepada. Ya. Tapi jangan juga terlalu lama. Tak memang dah 30 minit daripada waktu azan. Terlalu lama. 30 minit. Ya, terlalu lama. Sekitar 10-15 menit, 20 menit. 30 terlalu. Enggak, kalau yang digambarkan di masjid-masjid. Itu katanya kalau kita dengar adzan kemudian kita sholat sunnah setelah itu, setelah sholat sunnah 2 rakaat baru berangkat, katanya sudah enggak dapat. Nah itu, ini kan berarti jarak antara adzan dan iqomahnya palingan berapa menit itu? Itu 10 menit. Ya tergantung. Jadi kalau memang agak luas anunya, wilayahnya mungkin ya butuh 20 menit, 25 menit mungkin. Ya. Khairan insyaallah. Jelas ini ya terkait dengan hadis ini? Masih ada yang mau diperjelas? Hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Naam. Kalau ini selesai, berarti hadis yang terakhir di bab ini, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, muttafaqun alaihi. Man mata, barang siapa meninggal dunia, wa ini menunjukkan dalam keadaan, ya, dalam ilmu nahwu namanya wauhadiyah, wa alaihi siyamun, dalam keadaan ada tanggungan puasa wajib. Alaihi itu digunakan untuk sesuatu yang wajib, alaihi atasnya kewajiban. Jadi yang kita bicara, yang dibicarakan pada hari ini adalah puasa wajib, puasa sunnah tidak masuk. Wa alaihi siyamun, dalam keadaan ada tanggungan puasa wajib, ya, yang dia belum tunaikan. Soma anhu waliyuhu, yang berpuasa untuknya adalah walinya. Muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sudah didengar tadi bahwa ini terkait puasa wajib. Nah, puasa wajib itu banyak. Ada tanggungan puasa qada Ramadan yang belum sempat ditunaikan. Ada tanggungan puasa nazar, kafarah. Nah, sekarang yang masuk dalam hadis ini puasa apa? Apakah khusus puasa nazar? Karena sebagian ulama berpendapat ini khusus puasa nazar, tetapi yang roj, yang benar dalam ini seperti kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, umum. Ya. Umum. Tidak khusus puasa nazar. Seluruh puasa wajib. Ya. Di sini siam nakirah, bentuknya nakirah pada konteks persyaratan menunjukkan umum. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagaimana mungkin kita menghususkan hukum ini hanya untuk puasa nazar, padahal yang paling banyak ditemukan kejadiannya itu qada puasa Ramadan, lebih banyak mana orang punya tanggungan, ya, puasa qadha atau puasa nadar? Puasa qadha kan? Jadi bagaimana mungkin Nabi SAW berbicara tentang sesuatu yang lebih sedikit kejadiannya, ya, dengan mengabaikan yang banyak terjadi. Jadi lebih pantas masuk di dalam hadis ini sesuatu yang memang banyak terjadi dalam masyarakat kaum muslimin, yaitu puasa qadha Ramadan. Nah, jadi ini meliputi seluruh puasa wajib, qadha Ramadan, nazar, kafarah, masuk semua. Tidak khusus hanya nazar. Ini yang rajih dalam masalah ini. Berikutnya, soma anhu waliyuhu, walinya berpuasa untuknya, mewakilinya sepeninggal dia, kan begitu. Maksudnya bagaimana penempatan dia meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib yang belum dibayar. Maksudnya dia sudah berkesempatan untuk menunaikan tanggungan puasa itu, untuk menunaikan tanggungan puasa wajib itu tanpa ada udzur lagi yang menghalangi, tetapi dia menundanya, belum sempat melakukan karena menunda, kemudian Allah panggil dia mati. Maka di sinilah letaknya soma anhu waliyuhu. Adapun kalau dia belum sempat lepas dari udzur, misalkan qada Ramadan misalkan, ya, yang kita bicarakan sebagai contoh, dia sakit, ya, di awal Ramadan dia sakit, tidak puasa sampai beberapa hari, belum keluar bulan Ramadan, sakitnya itu membawa kematian dia. Misalkan sampai punya tanggungan puasa 10 Ramadan, dia 10 puasa dia tinggalkan. Masih yakni pada tanggal 11 Ramadan dia meninggal. Akhirnya tidak masuk dalam hadis. Di sini walinya tidak disyariatkan untuk menanggungnya. Kenapa? Karena dia masih dalam udzur meninggalnya. Orang itu belum terkena kewajiban mengqadha. Paham ini? Nah. Ya, begitu pula halnya kalau dia meninggalnya dalam safar misalkan, masih dalam udzur. Intinya masih dalam udzur. Atau misalnya selama sebulan penuh Ramadan dia tidak puasa, keluar bulan Ramadan dia masih sakit, terus sakit, Syawal, Dzulqa'dah meninggal, belum sempat sembuh, berarti belum terkena kewajiban membayar qadha-nya karena dia masih dalam udzur. Ini juga tidak disyariatkan walinya untuk menggantikannya, dia belum masuk dalam hadis. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Difahami ini? Ya, paham ya? Yang masuk itu kalau misalkan selepas Ramadan sembuh dia. Ya, ini sebelum meninggal sempat sembuh. Nah, setelah dia sembuh dan dia juga mukim, kan tidak ada udzur untuk. Artinya udzurnya sudah berakhir. Artinya di sini semestinya dia sudah mengkodoknya, kan begitu, memiliki kesempatan. Cuma dia menunda misalkan dengan keyakinan karena mengkodok itu tidak harus segera. Ya, karena memang ada pendapat seperti itu. Ya. Tiba-tiba meninggal. Nah, ini di sini soma'an huwali. Ini masuk dalam hadis. Kalau sakitnya bersambung terus sampai meninggal, belum berkesempatan sehat untuk mengkodok, ini tidak masuk dalam hadis. Jelas ya? Jelas? Nah, berikutnya soma anhu waliyuhu, walinya berpuasa untuknya, mewakilinya. Apakah ini wajib bagi wali? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah wali wajib mesti? Ya, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Allah SWT berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Satu jiwa tidak menanggung ya dosa jiwa yang lain. Jadi masing-masing jiwa yang bersalah, yang berdosa, dia menanggung salahnya, dosanya sendiri. Yang punya tanggungan puasa wajib, ya, orang yang mati ini, maka tidak bisa dikatakan walinya yang berkewajiban. Sehingga kalau walinya tidak mau berpuasa untuknya, maka walinya berdosa. Padahal bukan kewajibannya dia. Nah, ini maksudnya. Jadi ini maksudnya disyariatkan afdol, ya, mustahab jika mau dia, ya, maka itu afdol baginya, disunnahkan melakukan itu. Kalau dia tidak mau, wali tidak mau, dia tidak berdosa. Tetapi apa yang semestinya dilakukan oleh wali? Lihat orang yang mati ini, apakah punya harta warisan yang dia tinggalkan? Kalau ada harta warisan yang ditinggalkan, sebelum dibagi warisan ini, sebelum dibagi ke ahli waris, harta ini digunakan dulu untuk menunaikan seluruh tanggungan-tanggungan orang yang mati. Dilihat apakah dia punya utang, apakah dia punya ada kafaro yang belum dia bayar, dan seterusnya. Itu mesti disalurkan dulu ke situ, yang tersisa baru dibagi ke ahli waris. Nah, sekarang kasus orang ini, dia punya tanggungan puasa. Ya, ada harta yang ditinggalkan, ambil harta itu untuk membayarkan apa? Fidya. Jadi kalau tanggungan puasanya sebulan penuh, selepas bulan puasa dia sempat sehat, gitu kan? Ya, sempat sehat lama, kemudian belum dia bayar, dia tunaikan puasanya, maka walinya di sini disukai, disunahkan berpuasa tentunya. Kalau tidak mau, maka dia ambil harta peninggalannya itu, dia bayarkan fidyahnya untuk satu bulan penuh. Kalau tidak ada harta yang dia tinggalkan, selesai urusannya sampai di situ. Nah. Ya. Boleh soal? Ya. Jadi melihat pada harta sepeninggalan si mati, jika tidak ada, selesai. Apakah si mati itu dalam keadaan berdosa? Tidak. Ha. Karena dia tidak mampu. Karena dia tidak mampu. Di sini anaknya pula main peranan. Ya. Membayar fidyah. Jadi enggak perlu. Ha. Nah, tersisa sekarang wali. Siapa yang dimaksud wali? Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan wali di sini adalah ya. Ada yang berpendapat wali di sini adalah khusus ahli waris. Nah. Ada yang berpendapat seluruh kerabat, baik ahli waris maupun bukan, dan pendapat yang lainnya. Wallahu alam. Ya, kalau Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz, mereka memilih pendapat yang mengatakan seluruh kerabat orang mati, baik ahli waris maupun bukan. Ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengkhususkan dengan ahli waris. Mengkhususkan dengan ahli waris. Nah. Hah? terkait dengan masalah ini. Ya, masalah ini memang berat karena tidak ada dalil-dalil secara khusus yang menentukan siapa wali yang dimaksud. Di sana kan itu ulama berbeda ijtihad. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin ijtihadnya berdalil dengan hadis al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, tentang warisan al-hikul fara'id bi ahliha, berikan bagian al-fard, yaitu bagian yang telah ditetapkan nilainya sepersekian bagi para ahli waris yang memang telah diatur bagiannya. Fama baqiya, maka apa yang tersisa setelah itu, fahuwa, maka yang tersisa itu li aula rajulin dzakar, bagi wali, bagi yang paling berhak dari lelaki, ya, yang ada dari ahli warisnya. Ya, aula di sini menunjukkan paling berhak, yakni wali. Nah, di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil bahwa wali yang dimaksud adalah ahli waris. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita perhatikan, wallahu a'lam, kalau kita perhatikan ya, tadi jika wali ini memilih untuk tidak berpuasa untuk sang mayit, berarti harta yang ditinggalkan mayit itu mesti diambil untuk dibayarkan sebagai fidyah, kan begitu. Kalau wali memilih untuk berpuasa, berarti kan harta yang sekiranya itu untuk bayar fidyah tidak dibayarkan fidyah, maka siapa yang dapat? Ahli warisnya, kan? Iya kan? Iya. Nah, wallahu a'lam. Ana agak condong memilih pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa wali di sini adalah ahli waris. Bagaimana halnya kalau ahli waris mereka memilih untuk melaksanakan sunnah ini, maka hartanya itu akan kembali ke ahli waris. Seandainya mereka memilih untuk tidak berpuasa untuk mayat itu, maka mereka tidak akan dapat harta itu. Karena apa? Karena itu digunakan untuk bayar fidyah. Hanya saja di sini kalau memilih untuk berpuasa, ya tentunya niatnya, karena di sini ada hadis man mata alai siyam sawman waliyani, disyariatkan, artinya itu ibadah. Ya, maksudnya jangan sampai meniatkan memilih berpuasa saja daripada hartanya diambil orang untuk fidyah, biar kita yang dapat, ya kita puasa. Nah, di sini tujuannya lain. Jadi hendak diikhlaskan niatnya di sini. Nah, berpuasa untuknya karena ingin melaksanakan syariat yang disebutkan pada hadis ini, bahwa itu disunnahkan bagi mereka. Kemudian ya, prakteknya puasa itu bisa dibagi-bagi di antara wali-wali. Ya, kalau walinya misalnya ahli warisnya ada 6 orang, maka kalau tanggungannya 6 orang misalkan, kalau tanggungan puasanya 6 puasa, bisa dibagi-bagi. Ya, masing-masing satu. Paham ini? Yang tidak boleh kalau tanggungan puasanya adalah harus secara berturut-turut. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, seperti misalkan kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut yang belum sempat dibayar oleh dia. Nah, kemudian walinya ingin berpuasa untuknya, di sini tidak boleh dibagi-bagi. Harus mesti satu orang yang melakukan. Karena puasa itu jenisnya berturut-turut. Nah, tidak bisa dibagi-bagi ke beberapa orang sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jelas ini? Jadi yang bisa dibagi-bagi kalau puasanya bukan jenis puasa yang diharuskan berturut-turut seperti kafaroh 2 bulan berturut-turut. Nah, Apa ada yang ditanyakan di sini? Allah. Kalau ahli waris kita menyampaikan tanggung jawab untuk memberikan harapan dan bolehkah orang yang tidak ada kena-mengena orang lain selain wali? Ya. Yang benar di sini tidak. Tidak boleh, tidak disyariatkan, tidak masyru'. Karena hukum asalnya suatu ibadah itu, hukum asalnya ibadah itu dilakukan masing-masing, kan begitu. Tidak disyariatkan, tidak dibenarkan orang lain dia yang melakukan ibadah atas nama orang lain tanpa dalil yang mensyariatkan itu secara khusus. Difaham ini? Jadi tidak boleh keluar dari hukum asal bahwa tidak ada perwakilan dalam ibadah kecuali berdasarkan dalil. Nah, dalam hal ini kenapa dibolehkan disyariatkan ya walinya untuk berpuasa untuk sang mayit? Karena ada dalil khusus yang mengatur. Kalau kita ingin mengatakan selain walinya bagaimana, harus butuh wajib didatangkan dalil khusus untuk menentukan itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan boleh selain wali. Nah, di sini dikhususkan yang berpuasa darinya adalah wali. Ditegaskan bahwa walinya. Ya, tidak ada pembebasan siapa saja yang mau. Iya, ada yang lain yang mau ditanyakan? Sedang safar. Tetapi tidak berat ketika safar berpuasa. Artinya sama saja. Artinya tidak ada pengaruhnya. Artinya kuat fisiknya, tidak masalah. Tidak berat, tidak pusing, tidak apa. Itu yang afdol. Kalau merasa bahwa di luar bulan Ramadan malah sulit mengkodok, karena mungkin malah lebih sibuk ini itu, ya boleh jadi di bulan Ramadan justru libur misalkan, dari pekerjaan cuma pas safar kan begitu. Sementara di luar Ramadan justru pekerjaan banyak, sibuk ini dan itu malah berat dan sulit misalkan, maka afdol tetap berpuasa selama memang tidak berat ya, tidak makruh. Nah, Allah. Kalau istri dipaksa seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam arti memang dia tidak bisa mengelak ya, kalah kuat misalkan kan begitu, usaha inilah rebound tidak bisa, kalah, itu betul-betul dipaksa kan begitu. Dalam keadaan berarti dia dia melakukan itu dalam keadaan mukroh ya. Nah, artinya puasanya sang istri tidak batal. Tidak batal puasanya. Tidak batal. Tidak batal, tidak ada kafarah. Adapun kalau suka sama suka ya, dan dipaksa, maka dua-duanya batal dan dua-duanya kena kafarah. Ada yang lain? Hampir rehat. Iya. Yeah. Apa ini? Apa ini? Coba diulang. Dia utang puasa 10 hari. Kodok. Dia punya kemestian mengkodok 10 hari. Namun dia kesempatan 5 hari. Baru 5 hari kesempatannya, terus meninggal. Berarti yang 5 hari aja ya. Yang punya yang pas kesempatannya saja yang 5 hari. Iya. karena yang sisanya dia belum berkesempatan. Allahu a'lam. Iya. Agak lupa, nanti kalau ingat bisa disusulkan. Antum kalau ada iskal yang mau ditanyakan langsung dicatat. Antum sudah dua kali lupa tadi malam juga lupa. Rehat dulu. Iya. Rehat sedikit. Ana juga agak panas sedikit. Rehat.